Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah ma'asyar. Kita masih dalam pembahasan al-mawdi'ur rabi', tempat yang keempat dari sittatu mawadhi' min as-sirah, yaitu tentang kisah Abu Talib. Kisah Abu Talib, di mana pada hakikatnya Abu Talib mengakui tauhid, dan dia menganjurkan manusia untuk memeluk Islam. Bahkan Abu Talib pun membodoh-bodohkan akal-akal kaum musyrikin, dan dia cinta kepada orang yang masuk Islam dan meninggalkan syirik, dan juga dia mencurahkan umurnya, hartanya, anak-anaknya dan keluarganya untuk menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal. Demikian pula kata Syekh, kesabaran Abu Talib di dalam menanggung berbagai kesulitan dan permusuhan yang besar, namun dengan ini semua dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Dan dia tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, yaitu agama Abdul Muttalib, sehingga dia tidak menjadi muslim. Padahal dia sendiri telah menyebutkan uzurnya, bahwasanya kalau dia masuk Islam berarti ada bentuk masabbah, celaan kepada ayahnya Abdul Muttalib dan Hashim, kakeknya, serta para pendahulunya. Sebagaimana telah kita singgung barakallahu fikum, bahwa Abdul Muttalib, demikian pula Hashim, ini bukan nama asli. Namun Hashim namanya adalah Amr, dan Amr ini adalah orang yang memiliki hubungan bilateral dengan berbagai negara, hubungan-hubungan dagang, diplomatik dengan berbagai negara. Dan Hashim ini pula lah yang pertama kali mencetuskan perjalanan di musim panas dan perjalanan di musim dingin, yang tergambar dalam surah Quraisy, "Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif." Jadi rihlah, perjalanan pada waktu asy-syita' dan as-saif. Dan Hashim atau Amr ketika akan melakukan perjalanan-perjalanan dagang, tatkala di suatu waktu Makkah mengalami kondisi paceklik dan masyarakat dilanda oleh kemiskinan, kesulitan bahan-bahan makanan, sehingga dia pun pergi ke negeri Syam dan mengerahkan segenap harta yang dimilikinya dalam rangka untuk terus berlangsung dan tidak berhenti kebiasaan mereka di dalam memberikan jamuan kepada tamu-tamu Allah yang datang setiap tahun untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa khidmatnya untuk mengurusi Baitullah dan menjamu para tamu-tamu Allah Jalla wa'ala. Maka dia ketika membeli roti di sana, kemudian ditumbuk, roti tersebut ditumbuk, dihancurkan dan dicampur dengan daging dan dibuat roti. Maka perbuatan dia yang hasyama ini tadi, menumbuk atau menghancurkan roti tersebut, dari nama atau perbuatannya itulah maka kemudian dia dinamakan dengan Hasyim, orang yang menumbuk atau menghancurkan roti. Namanya adalah Amr. Dan tentunya barakallahu fikum, ketika hendak keluar di dalam melakukan rihlah dagang, dia melewati negeri Madinah. Maka di Madinah dia melihat seorang wanita cantik bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar. Maka dia pun menikah dengan wanita tersebut, termasuk wanita yang terpandang di negeri Madinah. Naam. Dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Syaibah. Diberi nama Syaibah. Naam, Syaibatul Hamdi. Fabarakallahu fikum. Namun kemudian Amr meninggal atau Hasyim, dan tinggallah putranya di Madinah bersama dengan ibundanya. Dan kaum Quraisy yang mereka sering melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke Yaman, perjalanan-perjalanan dagang, di satu hari mereka, tokoh-tokoh Quraisy ini, melihat beberapa orang pemuda berlomba memanah. Berlomba memanah. Masing-masing mereka memperkenalkan diri dan nasabnya. Maka ketiga giliran Syaibah untuk melemparkan panahnya, dia menyatakan bahwasanya dia adalah Syaibah dari Bani Hasyim min Quraisy. Bani Hasyim min Quraisy. Sementara Hasyim adalah tokoh besar Quraisy di waktu itu, menjadi pemimpin yang menggantikan Al-Muttalib, saudaranya. Saudaranya yang lebih tua. Oleh karena Al-Muttalib, na'am barakallahu fikum, sering keluar melakukan safar, dan tidak pantas atau kurang tepat seorang pemimpin di waktu itu sering keluar meninggalkan negerinya. Maka yang menduduki jabatannya memimpin kota Makkah dan ahlu Makkah adalah Hasyim. Fabarakallahu fikum, mereka kaget ketika melihat seorang pemuda belia mengaku diri sebagai keturunan Hasyim, dalam kondisi Hasyim adalah tokoh mereka, pemimpin besar mereka di negeri Makkah. Maka mereka melaporkan ke Al-Muttalib tentang ada seorang anak muda yang mengaku sebagai anaknya Hasyim dari Quraisy. Maka dia pun pergi ke sana mengecek kebenaran berita tersebut. Ternyata benar, Amr atau Hasyim meninggalkan seorang putra dari wanita yang bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar. Sehingga dia mendesak ibunya untuk membawa anak tersebut ke Makkah, karena Al-Muttalib bukan seorang yang gila kekuasaan, memanfaatkan situasi ketika saudaranya meninggal. Namun dia ingin anak tersebut pulang ke Makkah untuk menggantikan posisi ayahnya. Awal mula Salma keberatan dengan permintaan tersebut, namun pada akhirnya ketika diyakinkan bahwa dia adalah calon pemimpin Makkah menggantikan posisi ayahnya, maka mereka pun melepaskan kepergiannya. Dibawalah Al-Muttalib atau Syaibah oleh Al-Muttalib na'am ke Makkah, dan ketika akan memasuki Makkah dalam kondisi melewati padang pasir yang luas, yang panas dan jauh sampai mukanya menghitam, maka penduduk Makkah berteriak menyapa anak tersebut dengan menyatakan Abdul Muttalib, ini budaknya Al-Muttalib. Maka sejak itu terkenallah dan masyhurlah dengan nama Abdul Muttalib yang aslinya namanya adalah Syaibah atau Syaibatu Al-Hamdi. Ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan Syaibah sendiri atau Abdul Muttalib melalui tangannya lah Allahu Jalla wa Ala menjadikan ditemukannya kembali sumur Zamzam yang sekian lamanya tertimbun. Sekian lamanya tertimbun. Naam. Di mana waktu itu dia memiliki anak yang sedikit dan terus berusaha menggali. Tentu masyarakat Quraisy mencemoohnya. Naam. Mengharapkan sesuatu yang tak pasti. Ternyata subhanallah didapatkan di mana letak keberadaan dari sumur Zamzam. Maka dialah yang mengurusinya. Kembali ahlu Makkah mencemoohnya karena kurang tepat menjadi seorang pemimpin. Dan dia Abdul Muttalib ini menjadi pemimpin terbesar masyarakat Quraisy, melebihi pendahulu-pendahulunya. Melebihi pendahulu-pendahulunya. Naam. Dan dia pada waktu itu bersumpah ketika dikatakan bahwa tidak pantas orang yang punya anak sedikit menjadi pemimpin. Artinya bagi mereka kurang rejal. Naam, kalau punya anak sedikit. Maka dia bersumpah, kalau aku punya 10 orang anak, naam, laki-laki, dan waktu itu anaknya perempuan, maka akan aku sembelih yang ke-10-nya di dekat Ka'bah. Ternyata subhanallah, terus berjalan waktu, dia memiliki anak sampai 10 orang. Maka saatnya ketika anak ini lahir, dia menunaikan nadarnya. Dia bawa anak tersebut ke dekat Ka'bah dan siap untuk menyembelihnya. Tetapi masyarakat Quraisy menahannya dan mencegahnya. Sampai kemudian mereka memberikan saran, diundi saja. Naam, diundi. Nama anak ini dengan engkau menyembelih 10 ekor unta. Jika keluar nama anakmu, tukar dengan unta 10 ekor. Naam. Diundi. Keluar pertama nama anaknya. Diundi lagi, nama anaknya keluar, ganti lagi dengan 10 ekor unta. Sampai 10 kali. Begitu yang ke-11 keluar nama unta. Akhirnya dia berkorban sebanyak 100 ekor unta. Naam. Dan ternyata anak inilah yang dinamakan dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum, maka Hashim dan Abdul Muttalib atau Amr dengan Syaibah adalah tokoh besar yang merupakan ayah dan kakek dari Abu Talib. Sehingga dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia menganggap bahwasanya pada ucapan itu ada bentuk masabbah, celaan kepada orang tuanya dan nenek moyangnya. sehingga dia pun kemudian enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, "Tsumma ma'a qarabatihi wa nusratihi." Kemudian bersama dengan kekerabatan Abu Talib bersama Rasulullah, yakni pamannya, Rasulullah adalah ponakannya, dan pembelaan dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam dari apa yang sudah kita gambarkan, ditambah lagi istaghfaralahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah bagi Abu Talib. Naam, dengan menyatakan wallahi la astaghfirannallaha laka ma lam unha anka. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu selama belum dilarang bagiku. Naam, fa anzalallahu ta'ala alaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah, ma kana lin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah ashabul jahim, penghuni neraka. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, nastafidu min hadha, kita mengambil faedah dari sini bahwa tidak cukup al-iqrar bi anna al-islam haqqun, pengakuan bahwa Islam itu benar, dan tidak cukup pula pembelaan kepada Islam, dan tidak cukup pula mencela syirik dan kaum musyrikin. Yani kalimat-kalimat ini tergambar pada diri Abu Talib, ada pada dirinya. Dia mengakui kebenaran Islam, membela Islam dan Rasulullah, mencela syirik dan ahlus syirik, tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Kata Syekh Al-Fauzan, kullu hadza la yakfi. Ini semua tidak cukup kecuali dengan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dia mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka siapa yang tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, maka sungguh perkara-perkara tadi la tanfa'uhu, tidak bermanfaat, tidak berguna bagi dirinya. Maka dibangun dari sini barakallahu fikum, orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang mereka salat, berpuasa, mengucapkan syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahkan terkadang mereka juga jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir, namun mereka tidak meninggalkan kesyirikan di sisi kuburan. Mereka masih saja beristighatsah kepada orang-orang mati. Mereka masih saja menyembelih untuk orang-orang yang mati. Maka Syekh menyatakan, fahaula la yanfa'uhum dzalik. Mereka dari amalan-amalan yang disebutkan tadi juga tidak bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka. Kenapa demikian? Li'anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun. Karena syirik itu tidak bermanfaat amalan apapun baginya. Naam. Selama seseorang di atas kesyirikan, dalam hal ini adalah syirik akbar wal iyadu billah, amalan apapun tidak akan berguna. Bangunan apapun yang dibangun di atasnya, di atas pondasi yang rapuh bahkan rusak ini, akan hancur, akan roboh, akan binasa. Tidak berguna dan tidak bermanfaat. Hal ini barakallahu fikum didasarkan kepada firman Allah Jalla fi'ula dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada rasul-rasul yang sebelum engkau, jika engkau berbuat kesyirikan, benar-benar akan terhapuskan amalanmu. Unzuru barakallahu fikum. Ini di dunia. Qabla al-akhirah, la yahbatanna amaluk, benar-benar akan terhapuskan amalan-amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi di yaumul qiyamah. Hadhil ayah, ayat ini adalah ayat yang diancamkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau terjatuh dalam perbuatan syirik. Namun yang demikian tidak terjadi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wal anbiya'u ma'sumuna minasyirik, dan seluruh para anbiya, seluruh para nabi dan rasul, mereka maksum dari perbuatan syirik kepada Allah Jalla fi'ula. Ikhwani fi din azzakumullah, maka Syekh menyatakan selama seseorang lam yatabarra minal musyrikin, tidak berlepas diri dari kaum musyrikin dan tidak memutuskan hubungan agama dengan mereka, fa innahu la yanfa'uhu dhalik, maka tidak bermanfaat baginya berbagai amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Wallahul musta'an. Kemudian penggalan kalimat terakhir yang beliau sebutkan dalam poin yang keempat ini, qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, walladhi yubayyinu hadha, walladhi yubayyinu hadha, dan yang memperjelas hal ini, annahu idza urifa rajulun min ahli al-Basrati aw al-Ahsa bihubbi ad-din wa bihubbi al-muslimin ma'a annahu lam yansur ad-din biyadin wala malin wala lahu min al-a'dhari mithla ma li Abi Talib wa fahima al-waqi' min akthari man yad'i ad-din tabayyana lahu al-huda min ad-dalal wa 'arafa as-su' al-afham. Wallahu al-musta'an. Artinya kata Syekh, dan yang memperjelas hal ini, bahwa apabila seseorang dikenal dari ahlul Basrah, dari penduduk Basrah atau Ahsa, dikenal dengan kecintaan kepada agama, kecintaan kepada agama dan kecintaan kepada kaum muslimin, namun dia tidak menolong agama dengan tangannya, dengan hartanya, dan dia pun tidak punya uzur sebagaimana uzur yang ada pada Abu Talib, dan dia mengetahui realita dan kenyataan dari mayoritas orang-orang yang mengaku beragama Islam, jelas baginya petunjuk dari kesesatan, dan dia mengetahui buruknya pemahaman. Wallahu musta'an. Maksud dari kalimat ini kata Syekh Al-Fauzan, yang dimaukan oleh al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah, yaqsudu bidzalikal ulama alladzina fi waqtih, yang beliau maksudkan adalah para ulama yang ada di waktu atau di zaman hidup beliau. dari penduduk Basra atau Ahsa, yang mereka mengenal al-haq, mereka mengenal tauhid, mereka mengenal batilnya kesyirikan. Para ulama tersebut, namun demikian mereka tidak menegakkan dakwah, tidak menegakkan ad-da'watu ilallah, dan tidak memerintahkan tauhid dan melarang dari syirik, serta tidak mengingkari kaum musyrikin. Lam yakumu bidzalik, mereka tidak menunaikan tugas-tugas penting ini tadi, tidak berdakwah kepada tauhid, tidak melarang dari syirik, tidak mengingkari kaum musyrikin. Maka haula'i mithlu Abi Talib, mereka itu seperti Abu Talib, seperti Abu Talib. Abu Talib tahu al-haq, benci kepada kesyirikan, senang kepada kaum muslimin yang masuk Islam. Nah, maka mereka ini, kata Syekh, kedudukannya seperti Abu Talib, karena mereka tidak mencurahkan kebaikan bagi agama ini, dan tidak pula berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menjelaskan kepada manusia, bahkan mereka menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka sakatu anis syirik, diam dari kesyirikan. Wa asyu ma'al musyrikin, dan mereka pun hidup bersama dengan kaum musyrikin. Naktafi bihadal miqdar. Jadi barakallahu fikum, kondisi orang-orang seperti ini, kata Syekh, kata Syekh Al-Fauzan, dari penjelasan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sama dengan Abu Talib, karena mereka justru menyembunyikan ilmu dan diam dari kesyirikan. Wallahul musta'an. Baik, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Al-mawdi'ul khamis, qissatu al-hijrati, kisah tentang hijrah, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha minal fawaid wal ibar, dan faedah-faedah yang ada padanya serta pelajaran-pelajaran penting. Ma la ya'rifuhu aktsar man qara'aha, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-hijratu, hijrah secara bahasa itu ma'khudhatun minal hajar, diambil dari lafaz al-hajar. Al-hajar sendiri maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Biasanya para ulama ketika membahas sebuah permasalahan, menyebutkan sebuah definisi, ada istilahnya definisi dari sisi bahasa dan secara istilah atau secara syar'i. Dan keumuman barakallahu fikum, bahwa definisi secara syar'i atau istilah itu memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dari tinjauan dari sisi bahasa. Tinjauan dari sisi bahasa. Seperti misalnya as-saum. As-saum, definisi secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Naam, menahan. Ketika dilarikan kepada makna syar'i, yakni menahan diri dari al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Dan seterusnya dari definisinya. Adapun al-hijrah barakallahu fikum, diambil dari kata al-hajar yang bermakna at-tarku, meninggalkan. Ini diambil dari firman Allah, war-rujza fahjur. Dan ar-rujza yakni al-asnam, berhala-berhala, fahjur, hijrahilah, yakni tinggalkan, hijrah darinya, tinggalkan berhala-berhala tersebut. Naam. Yakni kata Syekh, utrukhu, tinggalkan. Wa minhu, dan dari kalimat ini pula diambil hajru ahlil ma'asi, berhijrah atau meninggalkan ahli maksiat. Demikian pula hajru al-musyrikin, meninggalkan kaum musyrikin. Karena hijrah dibagi oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Riyadhus Salihin, yang insyaAllah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, kalau tidak lupa. Yakni makna dari hajru al-musyrikin adalah tarkuhum, meninggalkan mereka, wa adamu mahabbatihim, dan tidak mencintai mereka. Nabi SAW menyatakan, al-muhajiru, hakikat orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang. Naam. Ini hakikat seorang yang berhijrah, yaitu meninggalkan, naam barakallahu fikum, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan. Ammal hijratu fi syara', adapun hijrah secara syar'i atau istilah, kata Syekh Al-Fauzan, fahiya, yaitu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi al-islam, berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Tujuannya apa? Li ajli ad-din, karena agama. Maksudnya karena tujuan menyelamatkan agama. Karena keharusan berhijrah dari negeri kaum musyrikin yang mencapai derajat wajib, ketika di negeri kaum musyrikin tersebut seorang hamba, seorang muslim tidak sanggup untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Maka dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, karena tidak adanya kemampuan menampakkan agama di negeri tersebut, maka dia berhijrah darinya li ajli ad-din, dalam rangka menyelamatkan agamanya tersebut. Hadhihi hiya al-hijratu asy-syar'iyyah. Inilah hijrah yang syar'i, kata Syekh. Dan hijrah barakallahu fikum, padanya ada fadilah yang besar. Di antara yang menampakkan fadilahnya dan kedudukan tinggi yang ada pada amalan hijrah adalah, kata Syekh, wahiya adilatul iman wal jihad fi sabilillah. Hijrah itu setara dengan iman dan al jihad fi sabilillah. Coba dilihat, luar biasa. Allah sejajarkan, Allah setarakan antara amalan hijrah dengan amalan jihad fi sabilillah dan al-iman. Padahal al-jihad fi sabilillah, Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mensifatkannya dengan zirwatu sanamil Islam, puncak amalan tertinggi dalam al-Islam, yaitu al-jihad fi sabilillah. Allah Jalla wa Ala menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 72, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dan mereka berjihad fi sabilillah. Fa hadza, kata Syekh, mimma yadullu ala 'idhamil hijrah, di antara yang menunjukkan kepada kita tentang agungnya permasalahan al-hijrah. InsyaAllah akan kita bahas lebih lanjut pada kajian berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.